عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. Ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 107, Allah SWT berfirman, فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّ إِثْمًا, kalau didapati bahwa keduanya pantas mendapatkan dosa, maka dua orang yang lain berdiri menggantikan keduanya dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan. Keduanya bersumpah dengan nama Allah bahwa persaksian kami lebih hak daripada persaksian keduanya. Ini kan pembahasan tentang ucapan Rasulullah SAW tentang masalah pengakuan. Kalau pengakuan tidak bisa diterima begitu saja. Lau yuk penas da'wahum, kalau manusia diberikan semua pengakuannya, niscaya satu orang akan mengakui barang orang lain, satu orang akan mengaku-ngaku darah orang lain. Maka harus ada bayyinah, harus ada penjelasan atau bukti-bukti. Bisa dengan bukti, bisa dengan saksi. Ini yang dibahas saksi. Bagaimana kalau dua saksi ini ternyata dosa? Istahaqqa isman, artinya saksi palsu. Maka harus ada dua orang lagi yang mempersaksikan bahwa dia palsu, bahwa sahadatku, persaksianku lebih benar daripada persaksian dia. Yadulu ala annahu idza dhahara khalalun fi shahadatil kuffar. Di sini menunjukkan bahwa kalau tampak ada khalal, ada cacat pada persaksian orang kafir, halafa awliyaul mayyit, maka wali-wali dari si mayyit bersumpah, ala khianatihima, atas pengkhianatan keduanya, wa kadhibihim, atas kedustaan keduanya, wa tahaqquma halafu alaih, dan mereka berhak untuk mendapatkan apa yang mereka sumpahkan. Wa hadha qawlu mujahid wa ghairuhu minas salaf, dan ini ucapan mujahid dan lain-lainnya dari salaf. Karena disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa seorang yang akan wafat hendaklah berwasiat dan hendaklah mengambil saksi-saksi. Panggil. Aku berwasiat. Kalau kebetulan tidak ada, karena di perjalanan kecelakaan dan sebagainya, ada dua orang kafir atau orang yang bukan muslim, kemudian dikatakan padanya, oh aku bersaksi atau aku berwasiat, gini-gini. Maka demikian bisa dibatalkan dengan sumpah keluarganya, ahli warisnya, kalau diduga dua orang ini berkhianat dan ucapannya tidak benar. Misalnya dari hitungan mereka yang mereka kenal semasa hidupnya, gak mungkinlah bapak saya berinfak atau berwasiat untuk kesana. Oh dia punya yang lebih pantas dia bantu, misalnya. Misal dia gak kenal pondok tersebut atau masjid tersebut, seumur hidup gak pernah cerita tentang pondok itu, misalnya. Itu kan aneh. Bahkan dia punya yang seharusnya dia bantu, pondoknya dia sendiri misalnya, atau pondoknya saudaranya, familinya, gak mungkin. Kalau ada korinah-korinah tersebut, maka bisa dibatalkan dengan persaksian keluarganya, dengan ayat tadi. Wajhu dzalika annal yamin fi janibin aqwa al-mutada'iyain. Dan demikian, karena sumpah tadi di sisi orang yang lebih kuat dari dua pengaku-ngaku. Yang ini mengaku-ngaku bahwa bapakmu berwasiat begini sebelum wafatnya. Kata dia, gak mungkin, mustahil. Aku kenal dia, gak mungkin dia akan mewakafkan ke gereja, misalnya. Yang contoh yang ekstrim aja. Gak mungkin lah, mustahil. Yakin anak berani bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Ini yang terjadi. Qala istahaqqu ma halafu, maka mereka mendapatkan apa yang mereka persaksikan dan terima persaksiannya. Wa qad qawiyat ha huna da'wal warasah. Di sini persaksian lebih kuat adalah ahli waris. ويظهر بظهور كذب الشهود الكفار, dengan tampaknya kedustaan persaksian orang kafir. Fataruddul yamin alal mudda'i, maka sumpahnya orang kafir tadi tidak diterima. Wa yahlifuna ma'al laus, dan mereka bersumpah dengan al-laus al-bayyinah al-da'ifah al-kamilah. Itu makna laus, bersumpah dengan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas. Wa yastahiquna madda'uhu, sedangkan mereka dari keluarganya tadi berhak untuk mendapatkan apa yang mereka aku-aku. Kama yahliful awliya fil qasamah ma'al laus, sebagaimana bersumpahnya wali-wali dalam qasamah ma'al laus. Apa ini? Qasamah. Masih ingat ketika ditemukan saudaranya terbunuh di daerah kufar atau berjalan bersama si fulan. Kemudian mereka bersumpah keluarganya bahwa aku yakin yang bunuh adalah mereka. Itu qasamah. Wa yastahiquna bidzalika diyah wad-dam, dan dia bisa mendapatkan diyah, tebusannya, atau dam, darahnya. Dan demikian menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa qada Ibnu Mas'ud fi rajulin muslimin hadarahul maut. Ibnu Mas'ud pernah memutuskan tentang seseorang muslim yang dihadiri kematian, yang akan wafat. Fa'awsa ila rajulaini, orang yang akan wafat ini mewasiatkan pada dua orang muslimaini ma'ahu. Diperhatikan dua orang muslim yang bersamanya. Wasallamahuma ma ma'ahu minal mal, dan diserahkan hartanya pada keduanya dari miliknya. Wa ashhada ala wasiyatil ala wasiyatihi kuffaran, dan dipersaksikan wasiatnya oleh orang-orang kafir. Tsumma qaddama alwasiyah wasiyan, kemudian dipanggillah wasiyan, wasi adalah yang menerima wasiat. Fadafa'aha fadafa'a ba'd al-mali ila al-waratha, sebagiannya diberikan kepada ahli warisnya. Wa katama ba'dahu, dan yang sebagian ditahan. Tsumma qadima al-kuffar, kemudian datanglah orang-orang kafir yang jadi saksi. Fasyahidu 'alaihim bima katamuhu min al-mal, mempersaksikan apa yang disembunyikan, apa yang ditahan dari harta tadi, bahwa itu juga, harta itu juga. Fada'al wasiyaini al-muslimaini, maka keduanya, kedua wasi tadi memanggil, dipanggil dua orang muslim tadi. Fastahlafahuma, keduanya disuruh bersumpah. Ma dafa'a ilaihima akthar mimma dafa'ahu, bahwa apa yang diberikan kepadanya lebih banyak dari apa yang diberikan pada mereka. Tsumma da'al kuffar, kemudian dipanggil lagi orang kafir tadi. Fasyahadu wa halafu ala syahadatihim, bersumpah juga untuk melawan sumpahnya dua orang muslim tadi. Tsumma amara awliya al-mayyit an yahlifu, kemudian wali-walinya, ahli warisnya, semua disuruh bersumpah. Anna ma syahidta aw syahidat bi al-yahud wa an-nasara haqq, mempersaksikan bahwa apa yang dipersaksikan oleh Yahudi dan Nasrani adalah hak. Fahalafu, mereka sudah bersumpah. Faqadha 'alal wasiyaini bima halafu 'alaihi, maka diputuskan pada dua wasi tadi sesuai dengan apa yang mereka sumpahkan. Wa kana dzalika fi khilafati Utsman, dan yang demikian di dalam khilafahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ta'awwala Ibnu Mas'ud al-ayah 'ala dzalik, dan Ibnu Mas'ud memakai ayat tadi. Berarti ditahannya harta tadi oleh Abdullah bin Mas'ud itu sebagai tes sepertinya, wallahu ta'ala a'lam. Bahwasanya aku bersaksi, aku menyaksikan sebagai saksi bahwa dia berwasiat untuk menyerahkan hartanya kepada si fulan dan si Allah. Dan juga pada kami demikian. Kemudian dibagi pada dua orang tadi, dibagi pada dua orang tadi sebagai ketahan. Kemudian ditanya, bagaimana? Kata mereka, yang kami dapatkan wasiatnya adalah sekian. banyak mana sama dia? Banyak dia, katanya banyak mana sama dia, sama mereka. Banyak kami ila akhir, sampai kelihatan bahwa mereka paham, jumlahnya paham, angkanya paham, gitu. Sehingga kemudian keluarganya juga bersaksikan bagaimana buat kalian. Dia bersaksikan bahwa ini benar, maka diberikan pada mereka. Kemudian menafsirkan ayat tadi. Fakanahu qabala baina yaminil awsiya wa syuhudil kuffar fa'atqatahuma. Maka beliau ta'awal menakwilkan atau menafsirkan ayat tadi. Fakanahu qabala, beliau bandingkan. Qabala itu artinya membandingkan. Baina yaminil awsiya, antara sumpahnya si wasi tadi dengan sumpahnya orang-orang kafir tadi. Fa'ats qatahuma, kemudian dibatalkan keduanya. Apa tinggal sisanya? Ahli warisnya. Bagaimana ahli warisnya? Mengakui, ditetapkan. Wa baqiya ma'al waratsa syahadatul kuffar fa halafu ma'aha, maka mereka bersumpah fastahaqqu, maka mereka mendapatkan karena didukung, dikuatkan oleh keluarganya. Lianna janibaha turajjih bi syahadatil kuffar, karena sisi keluarga yang mendukung itu membenarkan apa yang disampaikan oleh orang kafir. Fa ja'ala al-yamin ma aqwal mutada'iyain, maka sumpah diberikan kepada yang lebih kuat perinah-perinahnya. Wa qawma biha, dan diputuskan dengannya. Sekarang berarti yang dibahas adalah sumpah dengan sumpah bertentangan. Yang bersumpah ini bersumpah, maka dilihat mana yang lebih kuat dari perintah-perintahnya. Tentunya syahadatnya kufar dengan syahadatnya muslim lebih kuat muslim. Tetapi masalahnya muslimnya tidak lihat. Ya ini lihat, bagaimana? Aku dengar sendiri, aku tidak mendengar, hanya menduga. Dan kalau menduga-duga, yang paling tahu dan paling kenal adalah keluarganya. Keluarganya kenal, si fulan ini akan berbuat begini, tidak mungkin berbuat begitu. Itu sudah bisa ditebak, diraba oleh mereka, keluarganya. Waqtalafal fuqaha, para ulama, para fuqaha berselisih. Hal yustahlaf fi jami' huquqil adamiyin wa qali syafi'i wa riwayah an Ahmad, aw la yastahlif illa fima yuqda fihi bin nukul kariwayat an Ahmad. Berselisih para fuqaha apakah diminta sumpah pada seluruh permasalahan seperti ucapan Imam Syafi'i dan satu riwayat dari ucapan Imam Ahmad, atau tidak diminta sumpah kecuali pada perkara yang yuqda fihi bin nukuli, kecuali pada perkara yang diputuskan dengan perkara yang seperti tadi. Nukul artinya satu perkara yang merugikan orang lain. Kariwayatan Imam Ahmad, wala yastahlif illa fima yasihhu badluhu kama huwa al-masyhur an Ahmad. Atau tidak diminta sumpah sebagaimana apa yang sahih, kecuali pada apa yang sahih untuk dikeluarkannya dia, kama huwa al-masyhur an Ahmad, sebagaimana apa yang dikenal oleh Imam Ahmad. Aula yastahlif illa fi kulli da'wa, atau tidak diminta sumpah kecuali pada setiap pengakuan-pengakuan yang la tahtaju ila syahidaini kama hukiya an Malik. Jadi apakah diminta sumpah atau tidak diminta sumpah, ada ikhtilaf lagi para ulama. Yang pertama Imam Syafi'i dan salah satu dari riwayat Imam Ahmad menyatakan yustahlaf, diminta sumpah pada seluruh permasalahan. Ada pertikaian, kamu sumpah, kamu sumpah. Pendapat kedua lagi yustahlaf kecuali pada apa-apa yang memang merugikan atau membuat musibah pada orang lain. Atau perkara besar seperti pembunuhan tadi. Atau tidak diminta sumpah kecuali pada yang memang sahih untuk sumpah. Yang ketiga, tidak diminta sumpah kecuali pada apa yang membutuhkan apa yang tidak membutuhkan dua saksi. Kalau sudah ada dua saksi, tidak perlu sumpah. Yang pertama, umum, semua perkara sumpah. Yang kedua, tidak khusus. Tapi khususnya ada berapa macam. Pertama, khusus hanya pada perkara yang besar saja. Yang ketiga, khusus pada perkara yang memang diriwayatkan diminta sumpah. Yang ketiga, tidak diminta sumpah kecuali kalau tidak disuruh mendatangkan dua saksi. Kalau disuruh mendatangkan dua saksi, tidak perlu sumpah. Sudah ada saksi, mau apa lagi? Datang, bukan saya, datang saksinya. Selesai. Dia tidak perlu sumpah. Lubungnya saya, kamu tidak usah sumpah. Kamu tidak diminta sumpah. Sudah ada saksi. Ini perselisihan para ulama. Amma huququllahi azza wa jal. Adapun hak-hak Allah azza wa jal. Faminal ulama man qala la yustahla fiha bihal. Adapun urusannya berkaitan dengan hak Allah, tidak diminta sumpah bagaimanapun. Kalau dia sudah mengaku, dia sudah selesai. Kamu sudah salat? Sudah. Ya sudah. Sumpah dengan nama Allah, bersaksi. Tidak perlu. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qawlu ashabina wa ghairihim. Dan ini pendapat sahabat-sahabat kami, maksudnya dari mazhab beliau, mazhab Hambali dan lain-lainnya. Wa nassa 'alaihi Ahmad fi zakah. Demikian pula disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad dalam masalah zakat. Artinya kalau dia sudah mengeluarkan, apa lagi? Wallahi dengan nama Allah, tidak perlu. Dia sudah mengakui, mengaku-ngaku kalau dia sudah mengeluarkannya, ya sudah. Wa bihi qala Tawus wa Tsauri wal Hasan bin Shalih wa ghairihim. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Layth wa Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Malik dan Al-Layth Sa'ad dan Imam Syafi'i, mereka berkata, idza tuhima fainahu yustahla. Kalau dia dituduh, maka boleh dia bersumpah. Wa kadza hukiya 'ala Syafi'i. Demikian pula dikisahkan dalam riwayat Imam Syafi'i. Fi man tazawwaja man la tahil lahu. Seperti dihikayatkan dari Imam Syafi'i, ada kasus seorang menikahi wanita yang mahram, tidak halal baginya. Tsumma ja'al jahal. Kemudian dia mengaku-ngaku, saya enggak ngerti, saya enggak tahu kalau itu mahram saya. Annahu yuhallaf 'ala da'wahu, maka dia diminta sumpah kalau benar-benar dia tidak tahu. Wa kadza qala Ishaq fi talaq as-sakran. Demikian pula Ishaq bin Rahuya mengatakan diminta sumpah dalam talak sakran, orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Ini sudah tidak halal bagimu, ini sudah diceraikan olehmu. Saya tidak menceraikan, kamu sudah mengucapkan kata talak, saya waktu itu mabuk. Terima apa kali terima, atau diminta sumpah atau tidak diminta sumpah. Yahlif annahu ma kana ya'qil. Dia harus bersumpah bahwa dia waktu itu tidak berakal dalam keadaan sakran. Demikian pula talakin nasi, seorang yang mentalak istrinya karena lupa. Kenapa kamu kira? Ini contoh saja. Yahlif ala nisyani, maka dia bersumpah bahwa dia benar-benar lupa ketika itu. Wa kadza qala al-Qasim ibn Muhammad wa Salim ibn Abdullah fi rajulin qala limra'atihi. Demikian pula ucapan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang seseorang yang berkata pada istrinya, anti talak, engkau saya ceraikan. Yahlif annahu ma arada bihi salam. Dia bersumpah bahwa yang dimaksud bukan tiga kali. Pelaku merujuk. Maka turaddu ilaihi. Maka dikembalikan istrinya kepadanya. Ini pertama pertanyaannya, apakah hakullah atau hakul adami? Itu dulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi para ulama menyatakan kalau urusannya dengan hak Allah, tidak perlu diminta sumpah. cukup antara dia dengan Allah saja. Tetapi di sini sudah berkait dengan orang lain, yaitu dengan istrinya. Lebih besar lagi dengan keluarga besar istrinya. Sehingga dia diminta sumpah. Wa kharaja At-Tabrani min riwayat Abi Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, kunna unasun minal a'rab ya'tuna bilahmin. Kami ini orang-orang Arab, orang Badui. Mereka datang membawa daging. Fakana bi anfusina minhu syai. Sedangkan pada diri-diri kami, saya ulangi terjemahannya, kana unasun minal a'rab ya'tuna bilahmin. Bahwasanya pada suatu hari ada orang-orang Badui membawa daging. Fakana bi anfusina minhu syai. Di dalam hatiku, dalam hati kami semua ragu ini daging ini. Pada karena dari kali Rasulullah SAW, maka kami tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Mereka membawakan kambing pada kami, daging, kami ragu ini halal atau tidak halal, memotongnya bagaimana ila akhir. Nabi bersabda, ijhadu aimanahum innahum dabahuha. Mintalah sumpah pada mereka bahwa mereka benar-benar menyembelihnya dengan bismillah. Tsumma dzakaru smallah wa kulu. Kemudian makanlah. Suruh mereka sumpah bahwa mereka menyembelihnya, kemudian kamu makanlah bismillah. Tetapi masalahnya riwayat ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam sanadnya ada Abu Harun yang dikatakan dha'ifun jiddan, dia sangat lemah hafalannya. Barakallahu fiik. Baik, ini kalau memang sahih, jadi dalil apa? Jadi dalil bahwa walaupun itu berkait dengan hak Allah, kami menyembelihnya, tapi itu diminta sumpah dalam hadis ini. Artinya boleh hak-hak Allah, tetapi diminta sumpah kalau berkait dengan adami, yang akhirnya orang jadi ragu, ini bagaimana? Tenang. Kalau kalian ke pasar melihat ayam-ayam potong dalam keadaan ada yang menurut berita, kalau potongannya rapi seperti itu berarti tak kaku duluan itu sebelum disembelih, itu mati duluan. Bagaimana? Apakah boleh berkata pada tukangnya, kamu bersumpah kalau ini disembelih? Kalau kasusnya seperti ini, insoha, kalau sahih hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, berarti ini jadi dalil, sayangnya dhaif. Maka kembali kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Apa yang diucapkan oleh kaum muslimin kita terima. Maka dosanya atas mereka kalau mereka berdusta. Wa ammal mu'taman fi huquqil adamiyyin haitsu qubila qawluhu. Fa hal 'alayhi yaminun am la? Adapun al mu'taman fi huquqil adamiyyin, adapun orang yang terpercaya dalam haknya manusia. Haitsu qubila qawluhu, maka orang seperti ini diterima ucapannya. Fahal alaihi yamin amla, apakah perlu sumpah orang yang terpercaya ini? Fihi salah satu akwal lil ulama, di sana ada tiga pendapat para ulama. Biasanya supaya dianggap muktaman, supaya dianggap terpercaya, biasanya pakai tutup haji sama haji haji, tipe haji, tipe haji, supaya mereka percaya bahwa aku terpercaya. Tak mungkinlah jual mayat, jual bangkai. Baik, kalau seperti itu keadaannya, perlukah diturut sumpah? Ahaduha la yamin alaih. Pendapat pertama, tidak perlu diminta sumpah. Sebagaimana hukum asalnya, sumpah itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh banyak-banyak sumpah. Bahkan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah an yastakhlifar rajulu qabla an yastakhlaf. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kalau orang sudah bergampang-gampang dengan sumpah tanpa diminta sumpah. La yamina alaih, li'annahu saddaqahu bi'imanihi, karena orang ini terpercaya. Wa la yamin ma'at tasdiq, dan tidak perlu sumpah kalau sudah percaya. Wa bil qiyasi 'alal hakim, wa hadha qaulul harith al-uqli. Dan termasuk yang dikiaskan dengan orang yang terpercaya adalah hakim pengadilan. Hakim sudah mengatakan demikian, gak percaya gimana? Ya harus terimalah ucapan hakim di pengadilan. Atau orang hakim bermakna ahli hikmah, orang yang penuh hikmah, orang yang masya Allah bijak. Wasani, pendapat kedua, alaihi liyami, atasnya untuk juga bersumpah. Lianahu munkir, fayadkul fi umumi qawlihi wal yaminu ala man ankar. Pendapat kedua, ini tidak sumpah. Kalau dia posisinya mengingkari, misalnya, kamu jual bangkai ya? Tidak, wallahi. Dengan nama Allah, dia boleh bersumpah. Mengapa? Karena hadisnya menyatakan wal yaminu 'ala man ankar, sumpah bagi orang yang mengingkari. Wa huwa qaulu Syuraih, ini pendapatnya Syuraih wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik. Dan dalam riwayat aktsaru ashabina, kebanyakan sahabat kami. Jadi lihat posisinya. Kalau posisinya mengingkari boleh sumpah. Yang ketiga, la yamina alaihi illa an yuttaham wa huwa nassu Ahmad. Yang ketiga, tidak ada sumpah kecuali kalau dia dituduh. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, sebagaimana telah lewat. Berarti yang kedua tadi, dalam keadaan dianggap mengingkari, orang bertanya itu jelas mengingkari, kamu ini daging disembelih apa enggak? Badui tadi bawa daging ini disembelih apa kamu? Namanya orang badui kadang-kadang kawur. Berarti kan pertanyaannya mengandung tuduhan. Sehingga pendapat kedua sumpah. Pendapat ketiga tergantung. Kalau posisinya posisi tertuduh, dia bersumpah. Kalau posisinya bukan posisi tertuduh, tidak perlu bersumpah. Wa ma idza qamat qarinatun tunafi halal al-iman. Kalau adapun kalau ada qarinah-qarinah, ada tanda-tanda bahwa keadaannya bertentangan dengan al-iman, bertentangan dengan kepercayaan. Orangnya sih terpercaya, tapi ada qarinah-qarinah yang mengkhawatirkan. Wa qad ikhtalla ma'al iman atau makna al-iman, berarti telah cacat makna kepercayaannya. Sebab ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ini tidak jujur. Maka kembali pada hukum yang pertama tadi, yaitu diminta sumpah. Kalau orang itu terpercaya dan terkenal, orang itu jujur, terpercaya, bijak, masya Allah, maka tidak perlu, maka diminta sumpah. Kecuali kalau ada tanda-tanda. Qawlu al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ucapan hadis bayyinah, bukti-bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Innama urida bihi idza da'a 'ala rajulin ma yad'ihi li nafsihi. Sesungguhnya ini dimaksudkan adalah siapa yang mengaku-ngaku atau menuduh atas seseorang apa yang dia aku-aku untuk dirinya. Wa yunkir annahu liman da'ahu alaih, dan mengingkari orang yang mengaku untuk dirinya bahwa ini punya saya dan ini bukan punya kamu, mengingkari orang lain yang mengaku. Wa li hadza qala fi awal al hadis, oleh karena itu disebutkan dalam hadis di awalnya, law yu'tan nasu bidawahum, kalau semua manusia diterima pengakuannya, ladda'a rijalun dima'a qaumin, niscaya orang-orang akan menuduh darah orang lain dan harta-harta mereka. Terjemahannya agak bingung karena dalam bahasa Arab iddia bisa memiliki makna menuduh dan bisa memiliki makna mengaku-ngaku. Dua-duanya iddia, tergantung konteksnya. Kalau iddia amwal annas, maksudnya mengaku-ngaku harta manusia, ini punya saya, itu iddia. Tapi kalau iddia dam, mengaku-ngaku darah orang lain, maknanya engkau telah membunuh saudara saya, itu iddia juga. Kalau terjemahkan yang tadi mengaku-ngaku, yang ini menuduh, engkau yang membunuh bapak saya. Dalam bahasa Arab sama, iddia, iddia amwal, iddia dima. Jadi kadang terjemahkan menuduh, kadang terjemahkan mengaku-ngaku. Fama man idda'a ma laysa lahu mudda'in li nafsihi munkirun li da'wahu fa hadha athal min al awwal. Adapun kalau mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada orang lain mengaku-ngaku untuk dirinya, tidak ada orang lain yang mengingkari apa yang dia aku-aku, fa hadha athal, ini lebih mudah min al awwal, daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu harta, dia ya aku punya saya, tapi ada orang lain yang mengaku juga. Enggak bisa, ini punya saya. Atau ini yang membunuh kamu. Tidak, yang membunuh adalah kamu. Ila akhirnya. Itu yang pertama tadi. Adapun kalau tidak ada yang mengaku-ngaku selain dia, maka itu lebih mudah. Wala budda lil mudda'i huna min bayyina. Maka cukup bagi sang penuduh atau sang pengaku-ngaku membawa bayyina, membawa bukti. Walakin yuktafa min al-bayyinati huna bima la yuktafa biha min ad-da'wa 'ala al-mudda'i nafsihi al-munkir. Tetapi bukti-bukti saja untuk pada kasus yang dia mengaku-ngaku, ada orang lain mengaku-ngaku, maka tidak cukup. Harus ada sumpah pula bersama pengakuan-pengakuan tadi. Kalau hanya pengakuan saja dan tidak ada yang mengingkari, lebih mudah. Maksud dengan mengingkari adalah tidak ada yang mengaku-ngaku juga untuk dirinya, maka lebih mudah. Dia bawakan bukti, selesai. Apa buktinya kamu tiba-tiba menuduh? Ini suratnya, ini BPKB-nya, ini penjelasannya, apa lagi? Selesai. Tetapi kalau ada orang lain yang juga mengaku-ngaku, kamu bawa bukti, dia bawa bukti juga, walaupun mungkin buktinya berbeda atau kadang-kadang sama. Kalau masalah tanah sekarang mengerikan, dia bawa surat, ini juga bawa surat, suratnya dua-duanya asli. Ini barakallahu fikum, perlu ada sumpah. Wayashhad lidzalika masail. Yang mempersaksikan hal ini ada beberapa masalah. Ini contoh-contoh sekarang. Minha, di antaranya, al-luqabah, barang temuan. Idza ja'a man wasafaha, tiba-tiba datang orang yang mensifatinya. Barangnya begini, untuk punya saya. Fa inna tudfa ilaihi bighairi bayyinatin bil ittifaq. Maka cukup dengan itu berikan pada orang tadi tanpa perlu bawa apa-apa. Dia sudah bisa menebaknya. Kamu menemukan uang 100 ribu, iya, maksudnya saya kasihkan. Yang jadi masalah adalah minhum man yaqul yajuzu ad-dafa idza ghalaba 'ala dhanni sidquhu. Ada orang yang berkata, jangan langsung dikasihkan. Lihat dulu orang ini jujur atau enggak jujur. Bagaimana? Dengan berbagai macam cara agar tahu orang ini jujur. Hilangnya di mana? Berapa? Uangnya seperti apa? Uang kertas apa uang ini? Pecahan. Wajib, tetapi tidak wajib. Ngetes tadi tidak wajib, tapi bisa dianjurkan untuk ditanya-tanya dulu. Kaqawli Syafi'i wa Abi Hanifah, seperti ucapan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa minhum man yaqul yajib daf'uha bi dzikril wasfil mutabiq. Sebagian berkata, cukup kalau dia bisa menggambarkan apa yang hilang, berikan. Selesai. Kalau cocok, yang dia gambarkan cocok, kasihkan. Ini ucapan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini kasus-kasus yang dia mengaku-ngaku sendirian, tidak ada lawannya. Baik. Wa minha, contoh lain, al-ghanimah idza jaa'a man yad'i minha syai'a. Papasan perang. Kalau tiba-tiba datang orang mengaku-ngaku bahwa ini milik saya atau hak saya. Wa annahu kana lahu. Bahwasanya ini tadinya punya saya. Wa taula 'alaihi al-kuffar. Ini tadinya punya saya, dirampas oleh orang kafir. Ya kan, papasan perang semua. Yang ini yang kemarin dia rampas dariku. Wa qama 'ala dhalika ma yubayyinu annahu lahu ibtufiya bihi. Kalau ada bukti aqama ala dzalik dan apa yang dijelaskannya sesuai, maka cukup itu. Wa su'ila an dzalika Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya masalah ini. Qila lahu. Fa yuridu ala dzalika bayyinah, apakah dia menginginkan bukti? Qala la budda min bayanin yadullu ala annahu lahu. Kata Imam Ahmad, harus ada bukti yang menunjukkan kalau benda ini, harta ini milik dia. Namanya perang kan saling merampas. Ternyata ketika dari pembahasan perang itu dikumpulkan, ada tameng milik dia. Ini milik saya. Yang dirampas oleh mereka. Harus ada bukti. Dan termasuk bukti adalah saksi-saksi. Misalnya sahabatnya. Oh iya, saya tahu ini punya beliau. Wa in 'ulima bidzalik dafa'ahu ilayhi al-amir. Kalau terbukti diketahui memang dia punya dia, maka oleh amir pimpinan perang memberikan kepada orang tadi. Oh ini berarti tidak masuk di dalam pembahasan perang. Wa rawal Khallal bi isnadihi an Ar-Rakin ibn Rabi'. Al-Khallal meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Rukain atau ya dari Rabi'. Dari abinya, dari ayahnya, dari Rabi'ah. Qala jishr jashara li akhi farasun bi'aini tamr. Apa? Syarab. Lepaskan Nabi, lari. Kudanya milikku di daerah Aini Tamr. Fara'au fi marbati Sa'din. Tiba-tiba dia melihat kudanya ada di kandangnya Sa'd. Faqala farasi, ini kudaku. Faqala Sa'd, alaka bayyinah? Apakah kau punya bukti kalau ini adalah kudamu? Qala la, tidak, aku enggak punya bukti. Walakin ad'u, tapi aku bisa membuktikannya dengan aku panggil dia. Dia akan datang pada aku. Walakin ad'uhu fayuhamhimu. Kudanya kalau dipanggil mesin derem. Gimana kudanya? Iya. Fahamhim. Fada'ahu fahamhama. Maka dipanggil. Bulan gitu. Begitu kurang lebih. Fa'atahu iya. Maka oleh saat diberikan kuda tadi kepadanya. Apakah kamu nyebuti? Aku gak punya. Tapi kalau aku panggil, dia pasti derem. Saya panggil benar, saya dikasihkan kepadanya. Wa hadha yuhtamal annahu kana li haqqin bil aduwwi thumma dhahara alayhi al muslimun. Dan ini ada kemungkinan juga bahwa kuda tadi tadinya ditangkap musuh, kemudian ketika perang atau pampasan perang jatuhlah kuda ini pada haknya Sa'd. Tapi dia lihat ini kudaku gitu. Fayatamal anahu arafa anahu dal. Atau bisa jadi kemungkinan kedua, memang kudanya tersesat dan kemudian ditemukan oleh Sa'd. Fawada'a baina dawabid dal, maka dikumpulkan bersama kuda-kuda yang tersesat. Fayakunu kalluqatah, maka hukumnya sama dengan barang temuan. Ditemukan kuda punya siapa. Nah, wa minhal ghusum idza ulima zulmul wulah wa talaba raddaha min baitil mal. Demikian pula harta-harta yang dirampas oleh penguasa karena penguasanya zalim. Wa talaba raddaha, kemudian setelah berganti penguasa dia tuntut punya saya. Maka minta diganti dari baitul mal. Ini kan enggak bisa sembarangan diterima. Lalu ya sendas, kalau masing-masing manusia diberi pengakuannya, masing-masing ada juga, semua pengen dapat. Maka harus ada bukti juga. Qala Abu Zanad, kana Umar ibn Abdul Aziz yarju al-madhalim ila ahliha bighairi al-bayyinah al-qati'ah. Kata Abu Zanad, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua madlamah kepada pemilik-pemiliknya tanpa ada bukti. Datang orang dulu, penguasa bapakmu dulu merampas dariku sekian, balikan. merampas kalungku, kembalikan. Merampas kalungku, kembalikan. Mungkin zamannya zaman jujur ketika itu. Kana yaktafi bil yasir idza arafa wajhu madlamati ar-rajul raddaha alayh. Kalau diketahui madlamah adalah itu sesuatu kedzaliman yang merugikan. Kalau diketahui oleh penguasanya, kembalikan. Enggak perlu pakai ini kelamaan, harus ada bukti, harus ada saksi, harus ada ini. Kalau memang tahu, bahkan mengalami, dulu aku ingat ketika bapakku merampas dari kamu, balikan. Walam yukalibhu tahqiq al-bayyina, dan tidak dibebani untuk mewujudkan bayyina, mendatangkan bukti-bukti. Enggak perlu, enggak wajib untuk mendatangkan bukti-bukti kalau memang sang penguasa tahu. Tahu kok kemarin kampung ini dirampas ininya itunya, balikan. Lima ya'rif min ghasmil wula qablahu, karena dia tahu jahatnya penguasa yang sebelumnya alam nas terhadap manusia. Walaqad anfada baita malil Iraq fi raddil mawalim, sampai habis baitul mal yang ada di Iraq di zaman Umar bin Abdul Aziz, bagi-bagikan kepada mereka-mereka yang terzolimi di zaman sebelumnya. Hatta humila ilaihi minasy Syam, sampai dibawa dari baitul mal di Syam dibawa ke Iraq. Wa dzakara ashabuna anna al-amwal al-maghsubah min qutta' at-tariq wal-lusus yuktafa min mudda'iha bis-sifatin kal-luqatah. Demikian pula harta-harta yang dirampas oleh qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq adalah perampok. Ketangkap perampok, didapati berkarung-karung emas, perak, kalung, gelang, segala macam. Baik. Bagaimana kalau orang-orangnya datang, saya pernah dirampok sama dia, saya pernah dirampok. Bagaimana? Apakah semua dikembalikan tanpa bayyinah? Tidak. Disebutkan di sini, bisifati kalluqatah. Bisifati seperti luqatah. Maksudnya tadi barang temuan ya, nemu sesuatu, ini siapa ini? Maka siapa yang bisa mensifatinya, kasihkan. Aku kehilangan kayak apa bentuknya? Bentuknya begini, warnanya begini. Yes, yes, yes. Ini juga sama, sudah ada hartanya di Baitul Mal, di pemerintah. Datang orang, saya pernah dirampok sama dia. Apa yang dirampok? Gelang. Gelangnya seperti apa? Kayak apa bentuknya, warnanya, hiasannya seperti apa? Ini begini, pilih-pilih seperti ini, dilihat ada. Barakallahu fiikum. Dzakara al-qadhi fi khilafihi, al-qadhi punya pendapat lain dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Wa nahu dhahiru kalami Ahmad, dan ini yang kita sebutkan adalah yang zahir dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Intinya hadis. Kalau ada yang bingung, jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. La yu'tan nas bid'awahum. Tidak semua orang ngaku-ngaku harus terima. Harus ada bukti-bukti.